Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala wa fi Musa iz arsalnahu ila Fir'aun bi sultanin mubin. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أي وفي موسى tentang Musa Nabi Musa عليه السلام وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات terkait dengan hal-hal yang Allah utus beliau alaihissalam membawanya kepada Fir'aun dan para pembesarnya dengan ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang nyata, wal mu'jizat zahirat, mu'jizat-mu'jizat yang terang. Ayatun lilladina yakhafun al-adab al-alim. Itu di dalam kisah tersebut, kejadian tersebut, diutusnya beliau alaihi salam kepada Fir'aun dengan menampakkan mujizat, memperlihatkan mujizat beliau yang luar biasa. Kemudian ayat-ayat Allah yang lainnya, 9 ayat sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu sebagai tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang sangat pedih. Jadi peringatan buat mereka untuk menghindar dari azab tersebut. Falamma ata Musa bidzalika sultanan mubin. Setelah Nabi Musa alaihi salam menampakkan kepada mereka sultanan mubin, keterangan-keterangan yang nyata. Fatawalla Fir'aun berpaling diruknihi ay a'rada bijanibihi anil haqq wa lam yaltafid ilayhi. Dia berpaling dengan seluruh dirinya anil haqq wa lam yaltafid ilayhi, sama sekali tidak mau melihat kepada al-haq tersebut, sama sekali dia tidak mau melirik kepada al-haq tersebut. Wa qad hasihi a'zam al-qadah, bahkan mengecamnya dengan kecaman yang sangat buruk. Faqalu sahirun aw majnun. Dia mereka mengatakan tentang Nabi Musa alaihissalam, ini orang gila, orang ini tukang sihir atau orang gila. Ai inna Musa la yaqulu imma an yakuna sahiran wa ma ata bihi syu'badan. Bahwa Musa itu tidak lain imma, tidak berlepas dari salah satu dari dua hal ini. Imma dia adalah tukang sihir, atau apa yang dia bawakan itu adalah syu'badan. Syu'badan ini semacam sulap atau tipuan. Laisa minal haqqi fi syai', sama sekali pada apa yang dibawanya itu tidak ada kebenaran, kebenaran sama sekali. Wa imma an yakuna majnunan, kalau dia bukan tukang sihir maka bisa jadi dia adalah orang gila. La yu'akhadhu bima sadara minhu li'adami aqlihi, jadi tidak bisa dia dihukum karena apa yang muncul dari dirinya. Mengapa dia demikian? Karena tidak punya akal. La yu'akhadhu bima sadara minhu li'adami aqlihi, dia tidak boleh, dia mungkin dihukum karena tidak bisa, karena tidak punya akal. Hadza wa qad alima khususan Fir'aun. Nah, inilah, padahal mereka sudah tahu, lebih-lebih Fir'aun, anna Musa shadiq. Kama qala ta'ala dalam ayat yang lain, bagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Jadi kufrun, kekafiran mereka terutama Fir'aun adalah kufrun juhud, kekafiran yang didasari atas sikap menentang, bukan karena tidak tahu. Ini lebih berat, nah, termasuk pengingkaran-pengingkaran yang berat dan sangat-sangat sulit kalau orang menerimanya. Ini mereka menghadapinya kebenaran itu dengan sikap juhud, ini sangat sulit untuk dia tunduk karena didasari dengan kekibiran. Hatinya tahu ini benar, tapi dia mengingkari, menentang dan menolak. Wa qala Musa li Fir'aun, dan juga sebagaimana dikatakan oleh Allah bahwa Fir'aun itu sudah tahu. Di dalam ayat, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira. Sungguh engkau sudah tahu apa yang tidak ada lain yang menurunkan ayat-ayat ini kecuali Rabbus samawati wal ard basaira, dengan sebenar-benarnya kamu sudah tahu. Dan itu semua secara artinya, kalau misalnya kembalikan kepada fitrah tentang ketauhidan, itu semua manusia sudah ada, apalagi Fir'aun. Bukan, dan kalau dalam riwayat Israelian, dia sendiri sudah paham. Nah, qala qawluhu fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi wa huwa mulim, ay muznif. Maka kami pun menangkap, menghukumnya dan tentara-tentaranya, lalu kami lemparkan ke dalam laut dalam keadaan dia terhina. Ay muznibun taghin, dia pendosa lagi melampaui batas. Atin ala Allah, durhaka kepada Allah. Fa'akhadahu Allahu akhza azizin muqtadir, maka Allah menyiksa dia dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa, yang tidak mungkin terelakkan, tidak mungkin bisa dihindari. Wa qawluhu wa fi 'adin idh arsalna 'alaihim rihal 'aqib ma kadzaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Juga pada kisah-kisah Nabi Nuh, kisah kaum 'Ad, orang-orang Arab Badiyah, Arab-Arab, Arab yang sudah punah karena mereka tinggal di jazirah Arab. Id arsalna 'alaihim rihal 'aqim, ketika kami, ingatlah ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat dingin. Ma tadharu min syai'in illa atat 'alaihi illa ja'alathu qarramin. Tidak ada yang dibiar ditinggalkan sedikit pun yang dilewatinya, melainkan dia jadikan sebagai ramin, abu, debu, hancur, disapu oleh angin tersebut. Ai wa fi 'adin al-qabilah al-ma'rufah, adalah kabilah yang sudah terkenal. Di dalamnya terdapat ayatun 'azimah, tanda kebesaran kekuasaan Allah yang sangat besar. Iz arsalna 'alaihim rihal 'aqim, ai allati la khaira fiha, yani angin yang tidak ada kebaikan padanya. Hina kadzabu nabiyyahum Hudan 'alaihi salam, ketika mereka mendustakan nabi mereka 'alaihi salam, Hud, Nabi Hud alaihi salam, dan mereka ada yang mengatakan di daerah sekitar Najd. Qala ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramin. Tidak ada yang dilewatinya melainkan pasti disapu menjadi ramin, debu. Ai karramil baliyah, debu-debu yang basah, hancur. Alladhi ahlakahum ala quwwatihim wa batashihim. Dalilun ala kamali quwwatihi wa iqtidarihi alladhi la yu'jizuhu syai'un al-muntaqim mimman asahu. Maka zat yang membinasakan mereka dengan kekuatan mereka dan kehebatan mereka, itu dikatakan tinggi mereka lebih dari manusia biasa. Cerita Israelian dikatakan tinggi-tinggi mereka lebih dari manusia biasa. Atau yang mungkin seperti yang kita dengar ditemukannya manusia-manusia raksasa, mereka adalah bangsa Ad, kaum Ad. zat yang mampu, yang kuat, yang mampu membinasakan mereka dengan sekali sapu seperti itu, menunjukkan ini adalah dalil ala kamali quwwati, menunjukkan kesempurnaan kekuatan zat tersebut dan keperkasaannya, kekuasaannya yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, membuatnya lemah. Al-Muntafin, yang menghukum, menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya. Qalas wafi Thamud, wafi Thamud idh qila lahum tamattau hatta hin. Dengan juga pada kaum Thamud, yang ini juga sangat dekat dengan orang-orang Quraisy. Kabilah Quraisy, kalau disebutkan Nabi Ibrahim awalnya, karena Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang mereka. Mereka mengaku merasa bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, ya, dan istilahnya manusia yang suci lah bagi mereka, yang diakui oleh mereka. Tapi mereka jauh dari millah beliau alaihi salam. Kemudian terangkan lagi bahwa di dekat di sekitar mereka ada hal-hal yang bisa diambil pelajaran oleh mereka, selalu mereka lewati kampung perkampungan mereka, Ad, kemudian Samud, kemudian Hijr, ya, daerah Petra, daerah Yordan. Itu juga benar. Jadi banyak ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Bahkan Allah sebutkan di dalam banyak ayat tentang kejadian umat di sekitar mereka. Qala fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Mereka melampaui, mengingkari perintah Rabb mereka. Lalu keenam, mereka dihantam oleh suara yang menggelegar dalam keadaan mereka melihat. Famastata'u min qiyamin, mereka tidak mampu untuk bangkit berdiri. Wa ma kanu muntasirin, dan mereka tidak tertolong. Ayat Samud juga di dalam bangsa Samud, ayatun azimah, ada terdapat tanda yang sangat besar. Haina arsalallahu ilaihim salihan alaihi salam, ketika Allah mengutus mereka nabi, kepada mereka nabi Saleh dari seberang utara. Wakadzabu wa anaduhu, mereka mendustakan beliau. Yang ini berarti mendustakan pula semua nabi dan rasul yang lainnya. Di samping itu, bukan hanya mendustakan sosok rasul yang ada di hadapan mereka, tapi sesungguhnya mereka mendustakan zat yang mengutusnya. Seperti itu perlakuan terhadap para rasul. Nah, rasul itu diutus, kemudian apabila disambut berarti memuliakan yang mengutusnya. Sebaliknya, apabila dia dihinakan, dia direndahkan, berarti menghina pula zat yang mengutus mereka. Wa ba'athallahu lahu an-naqah, Allah kirimkan untuk beliau unta. Ayatan mubsyirah, sebagai tanda ayat mukjizat yang terang. Falam yazidhum dalika illa ufuwan wa nufura, tetapi ternyata tidak menambahi mereka mukjizat tersebut. Sudah mereka lihat dari mana keluarnya, datangnya, kemudian hasilnya mereka mendapatkan manfaat. Nah, tidak menambahi mereka kecuali semakin kaku dan semakin lari dari agama Allah. Faqila lahum ta'alam, tamattau hatta hin, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang dijanjikan. Fa'atau an amri rabbihim fa'akadathum musa'ifatu wahum yanburun. Ay as-sayhah, suara yang menggelegar, al-azimah, al-muhlika, yang mematikan. Wahum yanburun, dalam keadaan mereka melihat, ila uqubatihim bi'ayunihim, hukuman-hukuman mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Sudah diingatkan oleh Nabi Saleh tanda-tandanya ketika mereka berani mengganggu unta tersebut. Padahal tidak, apa salahnya unta tersebut? Mereka minum dari air, dari sumur yang sudah disepakati. Mereka bergiliran, hari ini mereka minum dari unta tersebut, susunya itu tidak habis satu kampung. Kemudian unta itu dibiarkan untuk minum dari perigi yang telah tersedia. Mereka tidak boleh mengusiknya. Nah, tapi karena kedengkian dan keingkaran mereka, mereka menyakiti unta tersebut. Maka Allah turunkan bala dan azab yang menghancurkan mereka dalam keadaan mereka melihatnya. Famastata'u min qiyam, mereka tidak ada satu pun yang sanggup untuk berdiri. Yanjuna bihi minal adab, yang menyelamatkan mereka dari adab. Wa ma kanu muntasirin li anfusihim, dan bahkan mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Siapa yang mampu menghadapi Allah? Nah, qala wa qaum nuhin min qablu innahum kanu qabla qauman fasiqin. Dan ingatlah kaum Nuh sebelum itu juga, bagaimana menyanyi, karena mereka dahulunya adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah, durhaka kepada nabinya, dan menyanyi jatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik, maka menjadi bangsa pertama yang jatuh dalam perbuatan syirik. Qala ayy wa kadzalika ma fa'ala Allah bi qaum Nuh, demikian pula yang Allah perbuat terhadap umat Nabi Nuh. Hina kadzabu Nuhan alaihi salam, yani ketika mereka mendustakan Nuh alaihi salam. Wa fasaqu an amrillah, dan mereka menentang, keluar dari perintah-perintah Allah. Fa arsalallahu alaihim samaa' wal arda bil maa'i munhamir, maka Allah kirimkan kepada mereka langit dan awan dan tanah dan bumi yang membawa air yang berlinam, yang apa namanya, munhamir, meluap, melimpah. Fa'aghraqahumullahu ta'ala min akhirihim an akhirihim, kemudian Allah menenggelamkan mereka seluruhnya. Walam yabqa minal kafirina dayyara, dan tidak ada yang tersisa dari orang-orang kafir itu satu pun. Wa hadhihi adatullahi wa sunnatuhu fi man asah, inilah kebiasaan Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Diceritakan oleh Allah untuk ambil pelajaran bahwa mereka binasa dalam keadaan mereka pada masa itu budaya dan kemajuan mereka jauh kalau dibandingkan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ketika itu jauh kalah tertinggal. Nah, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang telah pernah datang sebelumnya. Apalagi kalau diceritakan dongengnya yang disebutkan oleh orang-orang apa namanya, orang-orang Israel ya, tentang kaum Ad ini, mereka membuat kota negeri yang kalau kita katakan itu khayal, ya, bisa dibuat dengan apa? Visualisasi dengan komputerisasi yang luar biasa dari emas, permata, indah. Ya. Nah, tiang-tiangnya tingginya sudah belasan meter. Qala qaul was samaa'a banainaha bi'aydin wa inna lam musyun, dan langit kamilah yang membinanya, membuatnya menjadi bangunan kubah dengan kekuatan, dan kamilah yang memperluasnya. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun, dan bumi kami yang menghamparnya, maka sebaik-baik yang menghamparkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan dari setiap segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengambil pelajaran, kami ingat. Fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sungguh aku bagi kamu semua adalah memberi peringatan yang nyata. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu jadikan bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Qala Syekh rahimahullah dalam ayat ini, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mubayyinan, menjelaskan, qudrati qudratihi al-'azimah, kekuasaannya yang sangat besar. Was-samaa'a banainaha ay khalaqnaha wa atqannaha, kami yang menciptakannya, kami yang mengokohkannya, membuatnya demikian kokoh dan kuat. Jadi di atas bumi tanpa tiang-tiang penyangga. Waj'alnaha saqfan lil ardi wa ma 'alayha, kami jadikan langit itu sebagai atap bagi bumi dan semua yang ada di dalamnya, yang ada di bumi tersebut. Bi aidin ay quwwah wa qudrah 'azimah, ini aidin di sini bukan id ya, yang kemudian nun apa namanya tanwin lewat. Nah, tidak bi aidin, ini ayyada yu'ayyidu bi aidin, dengan kekuatan, dengan qudrat. Wa inna la musiun li arja'iha wa anha'iha. Kami pula yang memperluasnya, sudut-sudutnya dan pojok-pojoknya, semua sisi-sisinya. Sampai dikatakan ya orang apa namanya? Ya, jadi terkait dengan hafalan Quran, hafalan itu kekuatan hafalan kita manusia itu juga seperti kalau dia melatihnya itu seperti cakrawala angkasa lah, yang semakin luas, semakin dia kuat hafalannya, kemampuannya itu semakin bukan semakin sempit, semakin banyak, sebetulnya semakin luas, dia akan semakin mencari, melebar. Nah, ini keajaiban hafalan. Keajaiban hafalan kekuatan. Nah, maka sebenarnya kalau kita mencoba menghafal itu bukan justru memperparah, menyempitkan apa namanya hati ataupun yang tempat kita memasukkan memori itu tidak, tapi justru semakin luas. Kata mereka seperti angkasa luar, ya angkasa raya itu semakin lama itu bukan semakin sempit, semakin mengembang. Nah, menurut mereka. Qala wa inna la musihun aidan ala ibadina birizqi, dan kami juga yang memperluas untuk hamba-hamba kami dengan rizqi alladhi ma tarakallahu dabatan fi mahamatil safar walajil bahr wa aqtaril alamil ulawi wassufali illa wa awsala ilaiha minal rizqi ma yakfiha. Nah, demikian pula rezeki bagi hamba-hamba kami. Kami adalah yang memperluas, kami yang mencukupi mereka. Allah tidak meninggalkan satupun binatang yang melata di mahamahil qifar. Ini di daratan, ya dalam bagian petala bumi sekalipun ataupun di dalam lautan. Di gelombang-gelombang ini, dalam lautan sekalipun, juga di sudut-sudut seluruh alam yang di atas maupun yang di bawah. Melainkan Allah sampaikan kepadanya rizki yang mencukupi dia. Hatta binatang-binatang halus, kalau kita katakan plankton-plankton ataupun binatang-binatang yang bersel satu yang ada di dasar lautan pun, itu semua sudah tercukupi oleh Allah rizki mereka. Wasalta ilaiha minal ihsan mayuniha, dan Allah kirimkan kepada mereka kebaikan-kebaikannya yang mencukupi mereka. Fasubhana man amma bijaudihi jami'al makhlukat, maka Maha Suci Allah yang merata kedermawanannya meliputi seluruh makhluk. Wa tabarakalladzi wasi'at rahmatuhu jami'al bariyat, dan Maha Suci Zat yang rahmatnya luas meliputi seluruh makhluk yang ada. Qala wal arda farasnaha, dan bumi kami hamparkan dia, ai ja'alnaha firasan lil khab, kami jadikan dia sebagai hamparan tempat berpijak bagi seluruh makhluk. Ya tamakkanuna fiha min kulli ma tata'allaqu bihi masalihuhum, yang di sana mereka mampu memungkinkan mereka untuk melakukan ini, mendapatkan hal-hal yang di situ terkait dengan yakni kemaslahatan-kemaslahatan mereka, min masakin, tempat tinggal, wa gharasin, tanah yang bercocok tanam, wa zar'in, yakni sawah ladang, kebun-kebun, wa harfin, wajulus, ya, mengolah tanah dan duduk di muka bumi tersebut, di atas tanah tersebut. Wasulu kutni torek, menunya ini membuat jalan-jalan. Al-musilah ila maqasidihim wa ma'aribihim, yang mengantarkan mereka kepada tujuan dan keperluan-keperluan mereka. Walamma kana al-firasu qad yakunu salihan lil intifa' min kulli wajhin wa qad yakunu min wajhin duna wajhin, akhbara ta'ala annahu mahadaha أحسن ما نهاد وعلى أكمل الوجوه وأحسنها وأثنها وأثنى على نفسه بذلك. Nah, ketika yang namanya firas, mungkin ada yang memang pantas untuk dimanfaatkan dari semua sisi, secara keseluruhan bisa dimanfaatkan. Tapi ada juga firas itu yang dia bisa dimanfaatkan dari sebagiannya, yang lainnya tidak, mungkin jurang-jurang, tebing-tebing, ada yang bisa. Nah, dimanfaatkan, ada yang tidak. Akhbar ta'ala, Allah menyatakan bahwa dialah yang membentangkannya dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indah, nah, sesempurna-sempurnanya dan sebagus-bagusnya. Kemudian Allah memuji dirinya dengan perbuatan tersebut. Allah fani'mal mahidun. Nah, tidak ada yang bisa melayani membuat seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat juga tempat-tempat yang mungkin tinggi, terpencil, itu juga bisa didaki oleh manusia, bahkan dengan apa? Kadang membuat lubang di lereng-lereng gunung, menembus sampai ke puncak. Nah, untuk membuat tempat tinggal, untuk bercocok tanam. Nah, itu kita lihat nih. Banyak beberapa tempat yang mungkin kita tidak menyangka, di tempat-tempat yang terpencil, tinggi, di bukit-bukit itu ada perkampungan, ya, sisa-sisa yang mungkin juga memang masuk ini, termasuk barangkali juga adalah orang-orang yang durhaka yang dibinasakan oleh Allah. Nah, ada tempat-tempat pemujaan berhala dan semacamnya. Qala alladhi mahada li ibadihi ma iqtadathu hikmatuhu wa rahmatuhu wa ihsanu, yang dia membentangkan untuk hambanya bumi ini sesuai dengan hikmah, sesuai dengan rahmat dan kebaikannya. Qala wa min qawli wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ay sinfain, kami ciptakan berpasang-pasangan dzakaran wa unsa, jantan dan betina, min kulli naw'in min anwa'il hayawanat, dari berbagai jenis makhluk hidup. La'allakum tadhakkarun, supaya kamu ingat ni'amillahi allati an'ama biha 'alaikum, yang Allah limpahkan kepada kamu. Semakin mengingat nikmat tersebut, semakin menjihanukkan, semakin bertambah syukurnya. Karena tanpa kita yakni melakukannya, tanpa kita membuatnya, Allah datangkan nikmat-nikmat tersebut. Fi taqdiril dzalik, yang memperhitungkan, mengira-ngira yang semua itu. Wa hikmatuhu haitsu ja'ala ma huwa as-sabab li baqa'i nau'il hayawanat kulliha, juga mengingat hikmah Allah yang menjadikan, di mana Allah menjadikan itu semua sebagai sebab kekalnya jenis masing-masing atau spesies dari atau jenis makhluk hidup tersebut, manusianya, binatangnya jenis ini, tetap dengan adanya pasangan jantan betina ini, mereka tetap punya ini eksistensi keberadaan di alam. Litaqumu bitanmiyatiha wa khidmatiha wa tarbiyatiha, supaya mereka betul-betul menyanyi mengupayakan yakni tumbuh kembangnya, kemudian khidmatnya, dan juga tarbiyatiha yakni mengaturnya, mengelolanya, kemudian juga membina, mendidiknya, kemudian melatihnya atau merawatnya. Fayahsul min dzalika ma yahsul minal manafi', sehingga dengan upaya yang mereka lakukan, mereka mendapatkan berbagai manfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini diajak kita untuk melihat kepada alam sekitar, sampai pada ini menyadari bahwa betapa luas dan betapa agungnya, betapa baiknya Allah kepada umat manusia. Semua ditundukkan oleh Allah untuk mereka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.